بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita masuk ke dalam bab 49، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون النساء دون الصلاة. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. Bab kewajiban mengqadha puasa terhadap wanita yang haid tidak untuk sholat. Yang dimaksudnya orang yang haid, apabila dia haid pada bulan Ramadan, wajib mengqadha puasanya. Tidak sholat tidak wajib. Kita lihat hadisnya, kemudian kita masuk ke dalam syarah dari Imam Nawawi. Hadis 761. Haddathana Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddathana Hammad an Ayyub an Abi Qilabah an Mu'adah ha wa haddathana Hammad an Yazid ar-Rishk عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan sanadnya kepada Mu'adzah, bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, faqalat, dia berkata, ataqdi ihdana as-salata ayyama mahidha, apakah salah seorang di antara kami mengqadha salatnya pada hari-hari haidnya? Faqalat, lalu Aisyah mengatakan, faqalat Aisyah, haruriyatun anti, apakah engkau adalah orang harura? Qad kanat ihdana, sungguh salah seorang di antara kami tahidu ala ahli Rasulillah, dia haid pada masa Rasulullah, kemudian la tu'maru biqada'in, dia tidak diperintahkan untuk mengqada'nya. Maksud dari haruriyah itu, apakah engkau ini adalah wanita khawarij? Hadis 762, wa haddatsana Muhammad ibn Muthanna wa la haddatsana Muhammad ibn Ja'far قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يهضن أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر تعني يقضينا. Dengan sanadnya kepada Mu'adzah, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah, apakah wanita yang haid mengqadha salat? Lalu beliau Aisyah menjawab, apakah engkau orang khawarij? yakni haruriyah, yakni orang yang datang dari Harura. Qad kunna nisa'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami istri-istri Rasulullah, yahidna haid, amarahunna an yajzina, apakah Nabi menyuruh mereka untuk mengqadha? Hadis 763. Wa haddathana Abdul Humayd qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Asim an Mu'adha qalat sa'altu Aisha faqultu ma ba'al al-ha'id taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah faqala haruriyyah anti qultu lastu bi haruriyyah walakinni as'al qalat kana yusibuna dhalika fanu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salah. Dengan sanadnya kepada Mu'adah, bahwasanya dia mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah, lalu aku mengatakan, kenapa orang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Lalu dia menjawab, apakah engkau orang Haruriyah, yakni orang Khawarij? Qultu lastu biharuriyah, aku bukan orang Khawarij. Walakinni, akan tapi aku bertanya, qalat, dan Aisyah menjawab, salah seorang yusibuna dhalika, hal itu menimpa kami. Fanu'maru biqada isra'u, kami diperintahkan untuk mengqada puasa, walanu'maru biqada isra'ah, dan tidak diperintah, kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Hadis yang kita baca semuanya dari Mu'adah, maksudnya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang kenapa puasa diqadha oleh orang yang haid dan salat tidak. Maka di sini babnya adalah wajibnya mengqadha puasa terhadap orang yang haid, tidak dengan tidak kewajiban untuk mengqadha salat. Hukum ini muttafaqun alaih. Ketentuan ini telah disepakati, yakni orang haid mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Kaum muslimun telah sepakat bahwasanya wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak wajib baginya untuk mengqadha, tidak wajib bagi mereka sholat dan puasa pada waktu keluarnya darah dalam kondisi dia haid dan kondisi dia nifas, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Ini sepakat wajma'u, dan sepakat ala annahu la yajibu alaihima qada'us shalah, la yajibu alaihima qada'us shalah. Mereka sepakat, kaum muslimin sepakat bahwasanya tidak wajib kepada wanita yang haid dan nifas untuk mengqadha salatnya. Wa ajma'u 'ala annahu yajibu 'alayhi man qadha'a shaum. Mereka sepakat wajib untuk mengqadha puasa. Qala al-ulama, ulama mengatakan wal farqu bainahuma, pembeda keduanya atau perbedaan antara keduanya, antara puasa dengan salat, anna salata kathiratun mutakarriratun fayashuqqu qada'uha. Apa alasan yang puasa diqadha sementara salat tidak? Alasannya kata ulama, ya, perbedaan antara puasa dengan salat, bahwa salat itu banyak dan berulang-ulang, satu hari 5 waktu. Ya. Kemudian fayashuqqu qada'uha, berat, susah untuk mengqadha. Kalau 2 hari aja itu sudah 10 waktu. Ya. Bikhilafis shaum, berbeda dengan puasa. فإنه يجب في السنة مرة واحدة. Karena kewajibannya satu tahun itu hanya sekali. Diwajibkan sekali dalam satu tahun. وربما كان الحيض يوما أو يومين. Boleh jadi haid itu satu atau dua hari. Ya. Qala ashabuna ulama Syafi'i mengatakan kullu salatin tafutu fi zamanil haid la tuqda illa raka'atain tawaf. Setiap salat yang terlewatkan pada waktu atau zaman haid tidak diqadha, kecuali dua rakaat tawaf. Dua rakaat tawaf. Qala jumhur min ashabina wa ghairihim wa laysat al-haid mukhataba bis-siyam fi zaman al-haid. Mayoritas dari ulama Syafi'i dan yang lain yang mengatakan orang yang haid tidak diajak atau diperintah untuk berpuasa pada zaman haidnya. Dia tidak diperintahkan. Wa innama yajibu 'alayha al-qada bi amrin jadid. Dia wajib untuk mengqadanya itu dengan perintah yang lain. Ya, yang perintah yang baru. Baik. Berdasarkan ini, maka puasa harus diqadha, salat tidak diqadha. Maka wanita yang haid pada waktu Ramadan wajib mengqadanya, puasanya. Karena puasa dalam satu hari itu juga hanya sekali. Salat dalam sehari 5 kali. Kalau seandainya 7 hari dia tidak haid, dia tidak sholat, atau 7 hari dia haid, berarti 7 kali 5, 35 sholat. Dan itu berat. Kemudian bagaimana dengan orang yang dahulu sengaja tidak sholat? Yani waktu mudanya dia malas sholat. Apakah dia mengqadanya? Jawabannya tidak. Sampai-sampai seorang yang sengaja meninggalkan satu waktu, dia sengaja tidak sholat isya, apakah dia mengqadanya? Ulama mengatakan tidak. Syekh bin Baz mengatakan tidak. Dia wajib bertobat. Karena waktu, karena sholat itu waktunya ditentukan, pelaksanaannya. Nah, ketika dilaksanakan di luar dari waktunya, dia tidak bisa melunasi. Berbeda dengan orang yang tertidur atau terlupa. Waktu sholatnya adalah waktu dia mengingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'anil salati aw nasiyaha." Siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa, "falyusalliha idza dzakaraha." Hendaklah dia kerjakan apabila dia ingat. Kalau dia tidur tadi, kapan salatnya? Setelah dia bangun, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pada saat itu. Dalam sebuah perjalanan di penghujung malam, mereka semuanya istirahat. Qadarullah, mereka tertidur semuanya sampai terbangun oleh terik cahaya matahari. Udah terasa panas. Sampai Nabi. Ya, kejadian ini subhanallah ada hikmahnya besar, yaitu bahwa orang yang tertidur waktu sholatnya adalah waktu dia bangun. Ya. Jadi inilah yang disebutkan dalam buku kitab fikih qadha fawatus salah. Mengqadha puasa yang terlewati. Terlewatnya sebab apa? Terlewatkan disebabkan oleh dia tertidur atau lupa. Ya. Nah, maka kapan dia ingat? Itulah waktu sholatnya. Misalkan lupa dia sholat isya, teringat waktu duha. Ketika dia, saya tadi malam belum sholat. Maka ketika waktu duha dia ingat, waktu itulah dia sholat isya. Karena itulah waktunya. Falyusalliha idza dzakara. Hendaklah dia kerjakan apabila dia ingat. Jangan tunggu dulu waktunya. Waktu isya berikutnya, berarti sengaja kita meninggalkan sholat di luar waktunya, atau sengaja kita mengeluarkan dari waktunya. Adapun orang yang sengaja meninggalkan sholatnya waktu mudanya, ya, dia tidak sholat, maka tidak mengqadanya, karena tidak bisa melunasi. Kenapa? Karena dia mengerjakan sholat di luar dari waktunya. Bagaimana dengan puasa? Kita meninggalkan puasa disengaja, atau kaum wanita waktu muda-mudanya dia tidak berpuasa, atau dia tidak mengqadha puasanya dari waktu haidnya. Bagaimana? Apakah cukup dengan tobat? Tidak cukup. Dia harus bertobat dari kesengajaannya. Yang kedua, dia harus mengqadha-nya. Karena Nabi memerintahkan untuk mengqadha puasa. Jadi walaupun sudah lama nih, ada di antara wanita ya, waktu gadisnya dari mulai haid sampai umur 25 enggak mengqadha puasanya setiap bulan Ramadan. Ya udah, dia mengqadhanya dan mestinya, karena ada perintah untuk mengqadha puasa. Di sini disebutkan bahwasannya Aisyah bertanya kepada Mu'adzah, haruriyatun anti, haruriyah nisbat kepada Harura. Harura adalah sebuah kampung dekat dengan Kufah. As-Sam'ani dia mengatakan posisinya 2 mil dari Kufah. Dan tempat itu Harura, kampung itu adalah tempat pertama kali berkumpulnya orang-orang Khawarij. Siapa ini orang Khawarij? Orang Khawarij orang yang keluar dari ketaatan. Ya, ketaatan siapa? Ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Memberontak dia. Pemikirannya yang selalu dibawa diantaranya adalah dia memberontak kepada pemerintahan yang sah. Yang kedua, dia memiliki pemikiran bahwa orang yang melakukan dosa besar dia kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya. Maka inilah alasan dia untuk memberontak kepada Ali. Karena Ali ya dianggap telah melakukan dosa besar, yaitu perang. Baik, karena memerangkum kaum muslim. Qala Harr, yani Harawi, ta'aqadu fi hadhihi al-qaryati fanasabu ilayha. Mereka berada di tempat kampung itu sehingga dinisbatkan mereka ke kampung tersebut. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, makna dari perkataan Aisyah, haruriyatun anti, apakah engkau wanita Harura, yaitu wanita yang berasal dari kampung Harura yang memiliki pemahaman khawarij. Inna ta'ifatan minat khawar yujibuna alal ha'id qada' as-salatil fa'itah fi zaman al-hayat. Karena sekelompok dari orang-orang khawarij mewajibkan untuk terhadap wanita yang haid untuk mengqada salat yang terlewati pada zaman haid. Wa huwa khilafu ijma'il muslimin. Dan ini merupakan menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Adapun pertanyaan Aisyah, haruriyatun anti, apakah kamu ini orang Harura, itu adalah istifhamnya, istifham ingkari, pertanyaan dalam redaksi mengingkari. Apakah engkau, bukan bertanya apakah engkau datang dari sini, tapi pertanyaannya adalah bermakna mengingkari dari perbuatannya. Kemudian perkataannya, kana ihdana tahidu ala adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma la tu'mar biqadha. Salah seorang dari kami haid pada zaman Nabi kemudian tidak memerintahkan untuk mengqadha. Maknanya Nabi tidak memerintahkan untuk mengqadha, memerintahkan kaum wanita untuk mengqadha sementara beliau tahu persis haid, ya, dan tahu bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak mengerjakan sholat pada zaman Nabi pada waktu dia haid. Walau kana al-qadha wajiban la amara ahlihi. Kalau seandainya mengqadha itu adalah wajib, tentu sudah diperintahkan sholat. Ya. Nabi tahu bahwasanya mereka haid. Nabi tahu mereka tidak sholat. Kalau seandainya mengqadha-nya adalah wajib, tentu telah diperintahkan oleh Nabi. Ya. Nah, jadi walhasil bahwa wanita yang haid dan nifas, pada saat haid dan nifas, tidak wajib puasa salat, tidak wajib puasa. Setelah bersih, maka wajib mengqadha puasa dan tidak wajib mengqadha salat. Dari hal ini juga, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka tidak wajib mengqadha-nya dan tidak ada anjuran mengqadha-nya. Kenapa? Mungkin baguslah kita mengqadha-nya, terserah Allah lah, diterima atau tidak terima. Tidak diterima. Kenapa? Karena kita menunaikannya sudah di luar dari waktunya. Sementara sholat itu memiliki waktu-waktu. Syarat diterimanya amalan itu sesuai dengan kriterianya. Lalu bagaimana bagi yang telah terjadi dia tidak sholat, dia bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Ya. Tapi kalau seandainya dia tertidur, ya, dia lupa, maka mengerjakannya pada saat dia ingat atau pada saat dia bangun. Sudah bangun lalu nantilah sholat, misalnya gitu ya, maka berarti ya, dia sengaja meninggalkan sholat dari waktunya. Adapun puasa wajib mengqadha. Siapa meninggalkan puasanya wajib mengqadhanya. Walaupun dahulu dia tidak tahu persis ini adalah kewajiban atau dia termasuk cuek, maka tetap dia mengqadha setelah dia tahu tentang kewajiban untuk mengqadhanya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Untuk orang yang tidak sempat untuk membayar untuk puasanya meninggal, kadang kan anak-anaknya tahu ketika masa hamil ataupun masa haidnya dulu tidak pernah dibayarkan. Apakah ahli waris bisa membayarkan atau? Terjadi perbedaan pandang ulama dalam hadis keluarga Imam Bukhari tentang man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia sementara dia memiliki hutang puasa, maka ahli warisnya yang berpuasa. Terjadi dalam perbedaan ini, ada yang mengatakan umum bahwa puasa wajib juga masuk, puasa nazar juga masuk. Ada yang mengatakan ini adalah khusus untuk puasa wajib. Maka untuk kehati-hatian dibayar oleh ahli warisnya. Wallahu a'lam. Satu orang atau bisa misalnya ada sekitar 5 orang? Dia bagi-bagi bisa. Tidak, kalau seandainya dia adalah orang yang termasuk setelah itu memiliki kemampuan, bagi yang berpendapat bahwa apabila dia menyusui atau hamil dan tidak mampu, bagi yang berpendapat harus mengqadha, maka diqadha. Bagi yang berpendapat bahwa cukup dia membayar fidyah, cukup dia membayar fidyah. Wallahu a'lam. Nah, tadi Ustaz bilang dengan wanita Ustaz. Mana Nabi kita Ustaz? Kalau zaman dahulu kita... Iya, makanya saya katakan tadi. Ya, saya katakan tadi, kalau seandainya laki-laki ada yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja pada zaman dia muda, tidak perlu mengqadhanya. Kalau puasanya wajib mengqadha. Enggak ingat lagi berapa ingatnya dia mengqadha. Wallahu a'lam. Dengan salat tidak ada kecuali salat tawaf biasanya. Itu tata caranya apakah langsung setelah dia bersih masih kena suci atau iya, ini adalah pendapat dari ulama Syafi'i mengatakan kecuali 2 rakaat tawaf. Yakni dia kaitkan pertama, sebenarnya hampir tidak tergambarkan bagaimana kok bisa terjadi. Karena di antara syarat sah tawaf adalah berwudu atau suci. Wanita yang haid tidak boleh tawaf. Ya. Maka kalau begitu, apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya mungkin boleh jadi dia tawaf suci. Pas setelah tawaf keluar haidnya, sehingga terhalang untuk mengerjakan tawaf. Lalu bagaimana cara mengqadha'nya? Sementara dia adalah sholat sunat. Ya, sholat sunat tawaf. Jika dikerjakan adalah baik, bagus. Jika tidak, tidak berdosa. Tapi cara mengqadha'nya menurut Syafi'i, wallahu a'lam, boleh jadi dia setelah bersih tawaf lagi, kemudian dia sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Dia niatkan untuk yang sebelumnya dan yang sekarang. Wallah ta'ala, silakan. Tidak, mengqadha puasa dia harus sendirian. Tidak boleh dicampur dengan yang lain. Boleh dia kerjakan Senin Kamis, tapi niatnya adalah mengqadha, bukan puasa Senin Kamis. Karena untuk mencampurkan ibadah sunat untuk dua niat, dia harus sama level statusnya, sama-sama sunat. Kalau mengqadha berarti yang satu statusnya adalah wajib, yang satu adalah sunat. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.